Kalau kita ngomongnya pribadi dan untuk kita sendiri sama Allah dan kehidupan, semakin kita dihina orang tidak, itu semakin baik. Kalau saya sangat senang dihina orang karena itu menghapus kesalahan-kesalahan saya di hadapan Allah. Tapi kan bukan masalah pribadi, itu kan masalah sejarah dan masalah harga diri sebuah bangsa. Jadi kalau kita mau agak global sedikit, tapi jangan mikir gitu sehari-hari ya. Kalau luang saja, kalau memang ada waktu, ada kekuatan hati, terus ada pikiran yang cerdas, enggak apa-apa sekali-sekali mikir bahwa memang hulu hilirnya itu kan salah satu hilir kecil dari apa yang berlangsung sekian abad. Pokoknya gini, pedomannya dari Dek, pedomannya itu gini, kalau di Merapi kan dulu kita mendapat ini, orang Merapi mengatakan Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Jawa digowo, itu tadi kan kasus Jawa ora digowo kan itu. Artinya di dunia ini ada akar peradaban tiga, yang satu Yunani kuno, yang satu sebenarnya empat. Mesir kuno, Yunani kuno, Cina kuno, dan Jawa kuno atau Nusantara kuno. Semua itu khawatir terhadap yang namanya Nusantara kuno dan Jawa kuno karena kita paling lengkap, ya, paling lengkap. Jadi misalnya ini Haris sama Mas, mohon maaf, Lazarus ya. Itu kan orang tidak menyangka bahwa kita punya sahabat sebangsa mereka ini kan. Orang selalu akan menyangka mereka orang mana kan begitu. Tapi di Indonesia kan ada terbiasa dengan pluralisme. Jadi kita diajari pluralisme itu kan kurang ajar banget. Loh gimana tuh kita itu semua kita terima kok. Jin setan itu diterima. Cuma nego podo-podo manungso. Jadi memang ada penghancuran terhadap kita. Kalau tak singkat aja. Penghancuran itu dimulai abad, sebenarnya dimulai, asalnya dimulai 14 sampai 16, 16 sampai 18. Itu ada eskalasi. Nanti ini boleh pakai ilmu Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan Iblis atau tidak, sama sekali tidak apa-apa, kapan-kapan saya jelaskan. Tapi pokoknya kemudian abad 18 ada yang namanya Renaissance. Renaissance itu sebenarnya puncak individualisme, puncak resminya materialisme, puncak de-allahisasinya itu di situ. Detuhanisasi. Jadi Gusti Allah dimulai abad 18 kuwi. Kemudian di awal abad 20 itu sisa peradaban Mesir kuno yang karena terkait sama Islam. Jadi sebenarnya enggak apa-apa Jawa asal tidak Islam. Nusantara enggak asal Islam. Buat Pak Harto silakan berkuasa seumur hidup dan Indonesia menjadi macan Asia enggak apa-apa, asal jangan kupluan. Nah, salahnya Pak Harto mulai tahun 92 dia konvert ke Islam. Pak Harto asalnya kan Islam Jawa, dia lebih Jawa daripada Islam. Mulai 92, 89 bahkan dia bergeser menjadi Islam, menjadi Islam, Jawa Islam. Nah, Pak Harto boleh terus asal jangan terlalu Islam, gitu. Dia dijatuhkan karena dia Islam, gitu loh. Maka saya, wis Pak, sampai ngalah sih kan gitu. Terus tak minta, terus tak kasih kaltimat gak pada N itu dan seterusnya. Nah, jadi yang dihancurkan sekarang urut-urutan ini, Renaissance yang disebut masa pencerahan, sebenarnya itu untuk kita masa penggelapan. Terus nanti kerajaan Ottoman yang sepertiga dunia itu ditawur oleh sekutu, kelak meloncat lagi Arab Spring dihabisin. Semua negara Arab habis, semua negara Timur Tengah habis sampai hari ini dan bertele-tele sampai ke Syria sekarang. Nah, relatif sudah selesai Syria, meskipun tidak pernah selesai. Irak selesai tapi tidak pernah selesai, tapi sudah dianggap proyeknya sudah berakhir. Sudah memecah belah mereka, sudah orang Islam menjadi kacau balau, menjadi tidak Islam lagi dan seterusnya lah. Larinya tidak ke negara Islam orang Syria, tapi malah ke negara-negara Eropa dan Amerika dan seterusnya sampai Kanada. Itu sudah lumayan, sudah menghancurkan Islam. Tuh. Sekarang adalah kita sasarannya gitu loh. Nah, apa yang disasar pada kita yaitu kita harus tidak percaya kepada leluhur kita. Kita dibikin tidak percaya kepada masa silam kita. Kita tidak boleh menghargai Jawa kita, kan begitu. Kalau orang Islam diputus hubungan cintanya sama Rasulullah, makanya tidak boleh ziarah. Orang Islam harus terpecah belah. Makanya kalau ada persatuan di mana orang kenduri, dia bilang jangan kenduri karena itu kan untuk kucing, kan begitu kan. itu sebenarnya adalah resonansi yang tidak disadari oleh si kucing ini, tidak disadari bahwa mereka itu menjadi alat dari penghancuran Islam dan Indonesia. Sekarang sasarannya kita, itu sasarannya kita. Jadi yang Anda sumpahi di Solo itu sebenarnya kan lanjutan yang normal dalam tanda petik dari penghancuran Jawa. Orang Jawa dibikin tidak percaya sama Jawanya. Begitu saya ngomong mengenai dulu begini-begini, saya dianggap Jawa sentris dan seterusnya. Bahwa Jawa itu kalau Jawa sentris bagus. Bagus itu maksud saya, kalau Jawa benar-benar Jawa, dia tidak akan memusuhi siapa-siapa. Dia menerima semuanya. Itu namanya Jawa. Nek ngono ra Jawa jenenge. Wong Jawa ki artine wong sing Jawa. Jawa itu jadi Mas Lazarus sama Mas Haris, Jawa itu artinya adalah orang yang suka memberi dan menerima siapa saja, itu namanya Jawa. Jadi itu kata sifat sebenarnya. Itu. Jadi kalau ada orang Jawa kok menolak orang lain, itu duduk Jawa jenenge. Nah, itu dihilangkan pada kita. Gitu. Jadi makanya si wali kota atau siapapun yang bikin aturan itu tidak sadar dia hanya korban dia. Artinya dia menjadi alat, tapi dia tidak mengerti bahwa dia alat. Itu sudah otomatis bahwa itu. Cuma Anda tidak usah sedih soal surban dijadikan apa? Konsum suka. Ya ora apa-apa ngono iku. Ora apa-apa. Tidak masalah. Ya jadi nek perlu gudon terus kowe anggere runu malah gawe surban. Jadi kowe ning sekolah ngomong nggo kaos begitu arep tekan gunung nggae surban. Malah apik kowe. Malah kok gudo terus gitu. Nah aku malah tak wong saiki aku ketemu rombongan umroh nganggo congklang ngono ning airport Surabaya iki, jurono tukang-tukang angkut barang, kuwi kan celanane normal kabeh nganti nisor. Padahal yang di layani mereka kan celanane congklang-congklang. Aku langsung mesu kok. Tak parani isuk-isuk kae kesel bar makiyano disugi katok congklang karo ora congklang. Nah sing buat apa jenenge sing apa iki jenenge mas sing porter-porter itu kan ndak celananya ndak congklang tak nesuani kok. Heh. Dusa kan ya. Lho, enten apa, Cak? Celanane dirempet. Sunah Rasul. Ngono aku nesu aku. Ayo cepat capek, dilempet. Cekak, ayo di atas tumit. Semua, ayo, ayo, ayo, ayo ngono aku. Anun ngono kan ya. Arek-arek mesti kurang ngajar janun. Tapi kan seneng saya. Seneng saya dapat hiburan pagi-pagi. Itu. Aku suka kok gitu-gitu. Supaya tak gudo tambahan karo aku. Tambah tak gunggung nek cara Jawa Timur gitu loh, Mas. Anda tenang aja. Dihina itu baik kok. Bahkan kalau kita tidak dihina kok 3 hari itu kok enggak ada orang menghina ya gitu. Mbok ngono. Iya. Mending dihina daripada dipuji kok, aslinya loh ya. Itu lebih sehat untuk Anda. Gitu loh. Lebih baik Anda minum pahit daripada minum manis, benar enggak? Kalau manis kan sakit gula, nek pahit loro pahit ora ono. Nek kowe loro pahit semut ora gelem ngrubung malah penak to kowe. Angin we sepele wegan. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi soal parkir menurut saya harus Anda jadikan kenikmatan. Nikmat gak masalah. Nek perlu kowe ora Mas aku tukang parkir lho. Iki lho buktine ngono kuwi. Ben kaya wong gendeng ketemu wong Mas aku tukang parkir lho ngono kuwi. Malah apik. Dikafirke wong ngono kuwi. Tulisan kene aku kafir ngono. Malah apik. Ngono wae repot. Nah, nek kowe ngomong aku kafir, orang enggak percaya bahwa Anda kafir. Dan itu lebih baik Anda tulis pelang di sini aku kafir daripada aku muslim. Betul enggak? Nek aku muslim kan jadi sombong. Nek aku kafir kan uang bingung piye. Ah, kita kan masih lumayan bingung toh, tidak pasti toh. Tapi kalau aku muslim pasti sombong. Amilin di kowe. Milih bingung ke uang apa milih sombong? Bingung ke uang aja. Mulai hari ini mulai susunlah bagaimana cara membuat orang bingung. Yang pertama soal leluhur ya. Jadi Anda tidak harus tahu semuanya. Orang itu tidak wajib tahu semuanya. Minimum Anda ingin tahu sebagai itu sudah merupakan bukti dari Anda menghargai, menghormati. Keinginan tahu itu sendiri sudah lulus di hadapan Allah. Meskipun tidak pernah mengerti. Dan Allah itu membiarkan Anda banyak tidak mengerti loh. Banyak yang Anda tidak mengerti. Aja meneh kok Nabi Khidir isi ono pora, anak isopo, KTP pora, kebangsaannya apa. Gue yang gue lagi. gitu kan. Ana meneh sing takon apa jenenge? Ketemunya Nabi Adam sama Siti Hawa itu berjalan berapa kilometer? Ana takon ngono kuwi. Dan nikah sayang. Lah rumah samu aku iki DLL AJR opo iki? Tapi tidak apa-apa. Itu kalau itu untuk cinta Anda kepada beliau kan bagus-bagus saja. Dan itu tidak perlu terjawab. Tidak semua perlu terjawab, Mas. Menanyakan itu sendiri sebuah kemesraan. Dan Allah memang menyimpan banyak sekali rahasia. Dan itu bagus dirahasiakan, itu bagus. Saya sudah sering mencontohkan mengenai misalnya frekuensi telinga. Anda hanya bisa mendengar 1-2 meter, begitu jauh Anda tidak bisa mendengar. So, kalau Anda sampai dikasih pendengaran bisa mendengar 30 meter, 100 meter, Anda tiap hari frustrasi dan ingin bunuh orang. Apalagi kalau sampai yang disebut makrifat, waskito, lantip, lebih parah lagi. Kamu tidur sama istrimu atau istri tidur sama suamimu, tapi kamu bisa mendengarkan suara hatinya. Mesti lah situ. Makanya bersyukurlah dengan keterbatasan, karena hidup ini adalah menikmati batasan. Itulah sebabnya di surat An-Nur tadi Anda dikasih miskah itu seluruh jasad Anda, kemudian dikasih misbah di sini. Misbah ini tidak ada batasnya, keinginan itu tidak ada batasnya. Keinginan itu seperti cahaya yang tidak kita tahu ujungnya. Maka kalau dibiarkan manusia dengan cahayanya, dia akan hancur. Karena keinginan itu akan menghancurkan dia, karena enggak akan pernah berhenti. Gaji piro wae tetap gelem aku. Tambahin meneh gelem tambah gitu. Jadi maka dikasih dua teman, yang satu iman di hatimu, nomor dua dikasih akal fikiran yang namanya zujajah. Di sini regulator. Oh cukup semene wae, oh aku ngene wae. Ini yang memberi batasan. Nah batasan itu justru yang harus Anda nikmati. Jadi keliru kalau Anda menyembah kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan tujuan. Kemerdekaan adalah alat untuk supaya Anda tahu batasnya. Nah selama ini di alam modern kemerdekaan itu disembah-sembah, dipuja-puja seolah-olah dia adalah tujuan hidup. Enggak. Di sini Anda merdeka toh, tetapi kan Anda justru karena merdeka Anda sangat membatasi diri, betul enggak? Kan di sini Anda enggak ngawur, Anda menahan diri, Anda mengendalikan diri, kan begitu. Justru karena Anda saya merdekakan. Kan kalau Anda saya atur-atur, Anda ingin memberontak, kan gitu. Ngerti ya, Mas ya? Jadi tidak tahu itu baik. Tidak tahu untuk hal-hal yang memang sebaiknya kita tidak tahu, tapi kita harus tahu hal-hal yang sebaiknya kita tahu. Bolak-balik nek ngene aku eling Abu Nawas. Wong manusia kok pengen ngerti macam-macam, wong kuwi iki rambutmu dhewe jumlah pira ora ngerti kok. Kuwi rambut dhuwur ra ngerti apa sing ngisor. Ngitunge wis angel kuwi gegermu cuklek lho nek ngitung sing ngisor kuwi. Jiguru tua. Nah, Abu Nawas jawabnya gampang, dia nggowo apa? Abu Nawas ditanya berapa jumlah bintang di langit oleh Sultan Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas ditakoni, begitu ditanya, besok dipanggil Sultan disuruh menjawab itu, yo gampang terus turu deh. Turu di dalam tidur itu dia nguyu-nguyu dewe kaya lah umunuwe. Akhirnya besoknya dia datang, ayo berapa Abu Nawas katanya. Dia suka bawa kambing, Mas. Kambing kuwedi sing bulunya buahnya itu. Loh, kamu kan saya suruh ngitung bintang di langit, malah kesini bawa kambing. Lah ya justru itu, karena saya sudah hitung jumlahnya persis bulunya kambing ini. Kok bisa tahu? Lah hitung sendiri. Ngono, tadi gue ini aja ngeluh-ngeluh. Ben bae wong meneh kok. Itu ya teman-teman sekalian, jadi tidak tahu itu. Jadi sekarang kalau ngomong jin segala macam, gue ini mbok ya rasa ngoyak-ngoyak, gue tenanan lho kowe iku. Tenan lho piye kowe iki? Ngene wae kowe rasa-rasa mlebu-mlebu runu kuwi, rasa ingin, rasa pengin, rasa berjet. Ning siap nek engko tak tekake. Kowe ora semaput ngono wae ya. Ning ngono wae cukup wis kowe. Cukup dah. Itu cuma satu loncatan kecil. Satu loncatan kecil. Itu sama dengan dinyunyuk rokok. Iki kagete pas dinyunyuk kuwi tok. Nek kowe iso bertahan tek ngene iki, susah ora apa-apa. Wis nek tak percaya kene kene. Terus ngene iki dhewe. Itu Pak Ismail yang pernah di sini ndak ingat, Pak Ismail yang hitam yang dari Sarawak. Itu yang ngajari saya gitu-gitu. Jadi dhek iki nek ana wong ngerokokan dijupuk terus di kene iki tangane apa kene nyok kene iki. Itu Pak Ismail itu wong wong edan ya. Saya kira perlu lah Anda berlatih itu. Nah perlu bagi ilmu kene iki. Jadi Mas, menurut saya itu tidak urgen lah. Ya kalau memang Anda disentuh, Anda siap. Siap dengan itikad baik, siap dengan itu sahabat Anda, dia sama-sama Anda sama, bahkan dia lebih tahu Quran daripada Anda, dia lebih dulu mentakjubi mengagumi Quran daripada manusia. Karena Al-Quran sudah ada sebelum diwahyukan. Jangan dipikir Al-Quran itu ada setelah diwahyukan, enggak, sebelumnya sudah ada, sudah tertulis di bab tertentu dari Lauhil Mahfudz. Orang njur kowe pengen rono wah njur Lauhil Mahfudz nasibku piye ya? Kowe nek ngerti nasibmu dhewe. Wes aku soalnya ngalamin begitu dari kecil, Mas. Saya punya teman ketika saya SD kelas 4, teman saya itu kelas 1 SMP kira-kira lah umurnya. Itu dia tahu itu. Jadi ketemu Pak Lurah liwat, "Eh, Lurah, itu duit sumbangan dari kabupaten kok dibelikan sapi? Kan mestinya dibagi sama rakyat, kok malah belikan sapi?" "Ngerti deh, lurah korupsi ngerti." Terus ketemu Wak Sagi, "Nem, anakmu mati selikur dino meneh." "Bongkoi, selikur dino dihitung ya saiki tuh kono bela-bela no wedhus kono, saya seneng atine." Mati temen Mas selikur dino kemudian. Nah, kowe gelem tak temokke wong-wong kaya ngono kuwi. Iki kowe ngomala. Itu loh, wis tau wis Mas kowe apa anane sembodo wae biasa wae, tapi siap anytime ada apa-apa. Enggak ada masalah. Ada hantu enggak ada masalah. Itu cuma satu sekon saja. Anda hancur tidaknya itu Anda loncati itu gitu. Sama dengan menahan nafsu, bagaimana menahan nafsu? Itu Anda loncati saja. Senang. Yang leluhur tadi itu Anda menghormati sudah, nanti Anda ketemu. Nanti Anda akan ketemu. Dan tidak harus tahu semuanya, tidak harus. Sudah cukup. Mas Arianto berikutnya. Yang dari Solo tadi tentang ketidakpercayaannya pada organisasi yang ada sekarang, sementara Ma'iya justru ada persaudaraan yang sejati. Itu pertanyaannya ke Pak Muzamil tadi itu, apakah ijma para ulama itu masih relevan karena penuh dengan kepentingan? Saya kira ada dua subbab. Yang satu, organisasi, dalam hal ini kita wacanakan dengan organisme. Kemudian hukum-hukum yang tadi itu sampai ke Quran, hadis, sampai ijma tadi gitu ya. Jadi biar sabrang dulu, kemudian Pak Muzamil. Pemo organisasi pertanyaan. Tidak percaya dengan organisasi yang ada sekarang. Ya rasa melu, Mas. Aku anak Ejano dan jawab ya cepat. Rasa melu, menurut saya tidak percaya, sederhana. Tapi setahu saya semua organisasi dibuat karena memang karena kepentingan. Karena kalau enggak ada kepentingan ngapain diorganisir? Itu bedanya dengan organisme. Kalau organisme mereka bersambungan dan menemukan keseimbangan di antara mereka. Kalau melihat contoh paling apa namanya? Menurut saya contoh paling real di kehidupan manusia bagaimana organisme tertata menjadi terorganisir dengan cara organisme itu cerita tentang tumbuhnya Piagam Madinah. Di mana dia tidak bikin MPR, nggak peraturan ngarang ini peraturan gini, bukan berdasarkan proyeksi ke depan atau kepentingan ke depan, tapi dari kasus-kasus yang terpecahkan dan kemudian dicatat. Jadi tumbuhnya natural, apa antara manusianya, antara sel-selnya menemukan keseimbangan. Karena keseimbangan yang terjadi dengan natural, dia pasti akan tumbuh, akan bertahan paling lama. Nah, organisasi ojo mok bantah kenapa dia punya kepentingan, karena organisasi itu dibuat memang karena sebuah kepentingan. Ngono ae. Bahkan semua jenis organisasi, aku ora perlu ngomong lah. Ya, ayatnya apa Mam Zamil? Koyane ono lah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok pasti membanggakan kelompoknya. Iya. Tapi ada yang harus, ada kutub lain berang. Mayoritas yang tidak terorganisir akan kalah oleh minoritas yang wakam min fiatin ayah mak. Jadi kalau wakam min fiatin koli latin walabat fiatan kathiratan biiznillah, banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian ada kata Umar bin Khattab, al-haqqu bila nidom yaghlibuhul batil binidom. Jadi kebenaran yang tidak tertata, sebetulnya tertata ini, bukan organisasi, cuma dipeles oleh orang, dimanipulir, harus ada organisasinya. Kebenaran yang tidak tertata akan dikalahkan oleh kebatilan yang tertata. Oke, gitu. Benar. Itu sangat apa? Sangat make sense karena gini, apa namanya? Kalau ngelihat contoh perang, sangat banyak contoh perang di mana kuwi paling canggih Roma lah. Apa adaptasi mereka dari phalanx, manifold, dari apa tuh sebenarnya? Ada beberapa perkembangan strategi perangnya, bagaimana menangnya memang karena terorganisirnya. Masalahnya begini, yang besar itu bukan karena mereka tidak punya sambungan yang jelas, tidak punya tali persambungan di antara yang mayoritas, sehingga seolah-olah tidak tertata. Ya, kalau zaman Nabi kan tidak diorganisir, tapi disambung talinya dengan ajaran Nabi. Ketika ada sambungan talinya jelas, seperti jala itu tadi, yang sini goyah, yang sana akan ikut goyah dan akan bertahan saling memperkuat satu sama yang lain. Itu tidak harus diorganisir secara kepentingan. Itu tapi memang harus ada sambungan tali, entah tali ekonomi kayak. Misalnya gini, satu komunitas mereka punya currency sendiri misalnya. Apa currency apa bahasa Indonesianya? Punya mata uang sendiri misalnya. Contohnya ada di, kalau Kanada ada yang namanya seed stock. Kalau di Amerika ada satu kelompok yang namanya Baltimore Dollar, itu mereka bikin sendiri, di mana satu apa komunitas mempunyai currency-nya sendiri. Mereka tidak terorganisir loh. Mereka hanya punya sambungan bahwa kalau kita beli pakai duit yang kita setujui bersama sendiri. Sambungannya hanya sambungan ekonomi. Mereka tidak mengorganisir pergerakan, mereka tidak mengorganisir apapun. Tapi kekuatan mereka itu juga, bahkan Baltimore Dollar itu dolarnya lebih kuat daripada dolar Amerika. Karena mereka punya sambungan yang jelas. Sambungannya semakin banyak akan semakin kuat organisme tersebut. Sambungan militer, sambungan ekonomi, sambungan ideologi, sambungan persaudaraan. Sambungannya semakin akeh akan semakin kuat di situ dan akan semakin terjaga keseimbangannya. Karena nek satu goyah, sekitarnya akan langsung ikut bergerak dan akan menemukan keseimbangannya yang baru, natural tanpa harus diorganisir. Seperti sel yang ketika tersobek, enggak perlu otaknya memerintahkan kulit yang sobek untuk ayo didandani, dandani, dandani, enggak gitu. Itu sudah berjalan otomatis karena memang sudah ada keseimbangan di situ. Mungkin itu. Wah. Ini supaya tidak melahirkan orang yang salah sangka sehingga anti organisasi. Ya, jangan sampai terus anti organisasi gini. Beberapa hal. Sebenarnya organisme adalah organisasi yang sempurna. Jadi jangan dipikir organisme itu tercipta tanpa proses organisasi. Jadi organisasi itu kalau epistemologi ya penyatu badanan. Jadi segala sesuatu macam-macam itu disatu badankan. Gitu ya. Jadi organisme itu sendiri adalah puncak pencapaian organisme. Bagaimana kok dia bisa harmonis organisme itu? Karena ada syaratnya, yaitu sunatullah. Sunatullahnya itu lho, sunatullah itu lho, nek panjang jodoh-jodoh, nek ora-ora aja dipaksa-paksa. Kalau koalisi itu ya koalisi, nek panjang partai ya ideologi koalisinya, bukan bukan nyang-nyangan gitu loh. Jadi kembali kepada kenapa organisasi dibikin, untuk apa motivasinya, kapan dan di mana dia dibikin, kembali ke situ. Jadi jangan anti organisasi dan juga jangan mendewakan organisme. Gitu ya. Jelas ya Mas ya? Ojo njur angger HMI gue ora seneng, PMII ora seneng, NU ora seneng, enggak nanti dulu, nanti dulu. Jadi bukan organisasi yang salah, niatnya yang salah, pijakannya yang salah, tujuannya yang salah, kan begitu. Bahkan umat Islam itu digambarkan persatuannya adalah kalbunyan ya syuddu batu-batu, ada kohesi seperti seperti batu yang kokoh karena dia kohesif, interkohesifness-nya tinggi gitu. Nah, mari pedoman kita kalau saya adalah kita mencoba umat ma'iyah ini mengorganisir diri, kan begitu kan, secara murni dan menjalani sunatullah tidak melanggar, sehingga dia akan menjadi organisme yang kuat. Sekarang contoh kecil aja ya, contoh kecil aja. Anda kalau ma'iyah kan untuk supaya urut, pernah berjejal-jejal enggak? Pernah royoan enggak? Salaman kan selalu langsung, itu ada barisan set, barikade, terus urut. Dan begitu tertibnya, mau di Mandar, mau di Kalimantan, begitu tertibnya. Padahal tidak diorganisir, tidak ada satpam, tidak ada satgas, tidak ada polisi. Bahkan nyuwun sewu ya, kalau, tapi jangan marah, bukan karena polisi tidak benar, bukan karena banser atau kokam tidak bisa, enggak. Tapi memang mereka tidak terbiasa seperti ma'iyah. Mereka tidak terorganisir untuk melakukan apa, itu mereka tidak jelas. Kalau di ma'iyah, begitu tertibnya orang bersalaman, meskipun pernah satu jam setengah loh Mas. Salaman tok itu, dan kudu mesem terus aku. Wis, arek-arek. Kudu mesem, dan saya tidak pernah loh menolak. Saya tidak pernah menolak. Tidak pernah, dan saya tidak pernah berani tidak, berani tidak bermuka manis kepada Anda. Saya selalu bermuka manis, tidak berani masam saya kepada Anda. Karena begitu saya mulai kesel, aku ingat abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, kan itu, ingat ayat itu. Nah jadi ma'iyah ini butuh organisasi enggak? Loh, butuh pada momen di mana pengorganisasian dibutuhkan. Ini apa? Mau cepat sapati ya ada, ada organisasinya, yaitu pengaturan siapa yang tanggung jawab dan membuat tenda, siapa yang sound, siapa yang tiker dan seterusnya. Semua ada penataannya, jadi ada organisasinya. Tapi berang kalau sekarang ngomong bahasa Inggris kan from English ya, organization, you know, organisasi itu kan itu kata subhat memang. Sebenarnya itu kan kata, itu kan adjektif sebenarnya. Organisasi itu kan bukan kata benda sebenarnya, tapi dijadikan kata benda kan? Master kalau bahasa itu master, F Masudi. Ya. Yeah. Tapi dijadikan kata benda, master itu sesuatu yang berproses, ya. Tapi dijadikan kata benda. Sebenarnya kan organ, itu aja cukup. Tapi organisasi berarti adalah menjadikan seluruh yang ada itu menjadi satu organ, kan begitu. Jadi kata-kata itu memang membahayakan, kata organisasi itu. Itu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi jangan benci organisasi. Organisasi kita perlukan dengan syarat jangan melanggar sunatullah. Nah sunatullah dipelajari. Sunatullah itu yo kaya kowe masak iki sunatullah toh. Api itu harus seberapa kan sunatullah itu. Ya toh brambang campur apa ketumbar apa apa. Apa sing cilik meneh. Merica sapi itu kan ada sunatullahnya kan, ini enak kalau ini enggak enak, kalau ini dicampur enggak cocok. Orang Jawa bahkan menemukan sunah-sunah yang tersembunyi. Bayangin, rujak itu kan satu jurusan, es krim kan jurusan yang lain sama sekali. Di sini bisa disatukan rujak, es krim itu ijtihad yang luar biasa. kok iso-iso ini lho. Kan orang makan rujak itu kan sebuah alam yang tersendiri, es krim itu something far far away there. Ya namanya sak potong ini sore aku. Tapi di sini disatukan, dan cocok ya. Cocok gitu loh. Jadi ada rahasia-rahasia perjodohan yang digali oleh orang Indonesia. Dan kita ahlinya sebenarnya. Barang ora cocok itu dicocok-cocok. Maka bahasa Inggris enggak ada dicocok-cocok itu enggak ada. Bahasa Arab enggak ada. Enggak ada. Jadi banyak sekali bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa dan bahasa daerah yang apa? Yang dicari Inggrisnya, Jermannya, Arabnya enggak ada. Masani sapa bahasa Arab e ora ono. Mempuasai siapa? Kaifa. Asyamuli kan begitu kan? Tapi bukan kata kerja. Kalau bahasa Jawa kan langsung kata kerja. Logika nahwunya sebenarnya yusayimu. Tapi tidak ada di Arab yusayimu. Tapi kalau saya ngomong di Mekah, di suatu forum, saya bilang yusayimu, karena ekspresi saya mereka paham. Aku ini gak makalah di Amerika, aku ngomong bahasa Inggris itu racetoh. Mereka paham. Karena bahasa itu tidak hanya kata, tidak hanya bunyi mulut. Sebenarnya kamu memandang dia, itu sudah sampai maknanya. Ngunu ceritane. Oh, sekue ini parah. Itu teman sekalian ya, gitu ya. Ya. Berikutnya. Oh, yang ijma tadi belum? Baik. Al-Quran had. Apa sunnah ijma kias tadi maaf disebut sebagai hukum, bukan hukum, sumber hukum gitu ya. Ya saya kira untuk sekarang sudah semakin tidak mungkin ijma itu terjadi karena terkotak-kotaknya kita ke dalam organisasi, yang organisasi itu bukan menjadi alat tetapi sudah menjadi tujuan. Nah itu ya. Sebenarnya persoalan organisasi salah satunya itu masa berangnya. Organisasi yang mestinya alat sekarang sudah menjadi tujuan, sehingga orang duduk di kepengurusan organisasi itu menjadi sebuah tujuan yang diperjuangkan mati-matian, bahkan kalau perlu nyawa ini sekalian dikorbankan dan mengorbankan orang lain. Nah ini yang jadi persoalan, sehingga akhirnya organisasi menjadi sekat-sekat antar kita. Nah ini ma'iyah ini ya memang perlunya ya ini. Ketika organisasi-organisasi itu menjadi sekat satu sama lain, kita bangun ma'iyah kebersamaan. Dan mungkin satu waktu ma'iyah juga bukan ain tapi hamzah. Ma'iyah air. Jadi kita harus bisa mencairkan kebekuan-kebekuan itu. Gitu ya. Gitu. Saya kira gitu ya. Bagus, bagus ya. Ma'iyah pakai hamzah, pakai ya. A bukan pakai ain gitu. Iya. Bagus itu inovasi malam hari ini. Mestinya dapat hadiah 5 juta itu. Ada satu hal saya tambahin sedikit ya Mas ya. Sekarang ini kan ada satu partai baru yang rantingnya itu sampai ribuan. Itu ya jilbaban, ya ketuanya, ya pidatonya masjid, ya semikian rupa ya. Saya tidak anti, saya cuma tidak paham gitu, tidak paham. Jadi menurut saya mayoritas umat Islam itu tidak punya kemungkinan lain kecuali hidup dalam kesalahannya gitu. Jadi salah tujuannya, saya salah melihat tujuan, salah melihat arah dan seterusnya. Nah, terus kita gimana? Loh, ada masalah apa dengan kita? Tidak ada masalah kita. Kalau kita disuruh nolongin, kita tolongin. Kalau tidak kita disuruh nolongin, tidak kita tolongin. Kecuali Allah yang menyuruh, maka apapun saja kita lakukan. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak usah cemas terhadap macam-macam itu. Yang penting Anda terus melakukan yang benar ini. Sunat ini sunatullah ini. Artinya ya begini tradisinya Allah itu ya begini ini. Tradisi ciptaan Allah seperti ini. Saya mohon maaf ya, saya tadi diceritain oleh Ustaz Haidar mengenai Imam Khomeini, tapi jangan disebut saya orang Syiah. Saya si C ya. Orang Syiah. Jadi ketika referendum tahun 1978 setelah Iran dijatuhkan itu ada referendum di Iran, apakah rakyat akan memilih negara Iran menjadi negara Republik Islam apa tidak, apa Republik Sekuler biasa umum. Nah, apakah Imam Khomeini mewajibkan umatnya untuk menjadikan Iran sebagai negara Islam? Gitu. Imam Khomeini ditanya, jawab gini, loh kalau memang rakyat Iran tidak menghendaki Republik Islam, ya saya berdakwah lagi, gitu-gitu dok. Jadi ya, dan itu sudah kita lakukan gitu loh. Kita tidak akan memaksakan apa-apa di Indonesia, tidak akan kita paksakan apa-apa. Ada Allah kok, ada Allah, ada Sunan Kalijogo, ada semua kok, tenang aja. Dan sudah ada gerakan-gerakan yang muncul dari bawah tanah, dari langit, dari kegelapan, sudah ada macam-macam. Tidak usah cemas apa-apa. Anda benci organisasi, rasa melu, dan Anda kerjakan habis-habisan apa yang baik menurut Anda, gitu aja. Itu teman sekalian, menurut saya enggak usah memasukkan ke dalam hati Anda segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Monggo Mas Haryanto, berikutnya. Ini Mas Abdul dari Gunung Kidul tadi, yang dari pengalaman di kampungnya, ada orang yang diundang kenduri malah bilang kalau kucingnya sudah mati, jadi enggak penting untuk ikut kenduri. Pertanyaannya itu, perlu tidak orang seperti itu untuk diberi penjelasan gitu. Kalau kebetulan ketemu dan kemudian ada peluang di mana Anda rasanya kok harus diomongin, ya diomongin. Tapi kalau diniati medayong gue ngomongin gue, ya malah mendal gitu loh menurut saya. Dan Anda harus melihat makronya juga, bahwa memang umat Islam ini sama sekali kurang berpendidikan dalam soal Islam. Jadi tidak ada tradisi ijtihad, tidak mengerti harus taat kepada siapa. Kalau ada orang melakukan apa-apa, nanya apa, Pak Yai siapa yang bilang, kitabnya apa, dia tidak tanya Qurannya apa. Terus semuanya berdasarkan dalil mancing dalil, kan gitu. Itu saking tidak berpendidikannya. Dan memang tidak ada mekanisme untuk berpikir ya. Padahal Islam itu sangat aqliyah. Satu hal teman-teman sekalian, makanya kita sekarang ini kita sebarkan etos tadabur itu untuk itu. Saya kira Anda pelan-pelan pasti sudah mengerti kan bedanya tafsir sama tadabur. Tidak anti tafsir. Tafsir kita butuhkan pada saat sesuatu harus ditafsirkan. Tapi yang pokok dalam Islam adalah tadabur, yaitu Anda mencari manfaat dari pergaulan Anda dengan nilai-nilai Islam, terutama dengan Al-Qur'an. Hasilnya apa? Parameternya apa? Yang penting Anda menjadi lebih baik sebagai manusia. Sudah itu toh. Faham enggak faham bukan parameter. Bener enggak bener pemahaman bukan parameter. Parameternya adalah setelah kamu baca, setelah kamu mencintai Al-Quran, kamu menjadi lebih dekat dengan Allah apa tidak, kamu menjadi lebih beriman apa tidak, kamu menjadi lebih baik sebagai manusia apa tidak. Parameternya itu apa yang keluar dari duburmu, maka disebut tadabur. Karena kata tadabur berasal dari dubur. Idebar itu adalah bemper muri idebar. Jadi kosa katanya berasal dari situ. Jadi teman-teman sekalian, makanya kenapa tadabur ini kita sebarkan? Karena umat Islam selama ini tergantung ahli tafsir. Anda semua dibikin merasa tidak paham Islam. Wah saya awam, maka saya terus harus ikut pengajian ini itu. Anda tidak pernah dibiarkan atau dimerdekakan untuk otentik bergaul sama Allah dan Al-Quran, kan begitu? Anda harus selalu pakai maklar ulama, ustaz, gus, kiai dan seterusnya. Itu menjadi maklar di antara Anda dan Al-Qur'an atau di antara Anda dengan Tuhan. Di Ma'iyah tidak ada maklar. Bahkan yang saya omongkan itu tidak harus Anda anut. Karena Anda berdaulat atas diri Anda sendiri dan Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri terhadap Allah. Jadi setiap keputusan, langkah Anda, pikiran Anda, sikap Anda itu harus berasal dari diri Anda sendiri. Karena nanti tanggung jawabnya juga Anda sendiri. Saya tidak akan melakukan apapun karena saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kelakuan Anda, kecuali saya Muhammad SAW. Kalau saya Muhammad, saya punya hak dan saya punya kemampuan dan saya punya syafaat. Tapi kan saya bukan Muhammad. Kalau Muhammad memang harus ditaati karena dia bisa nolong kita. Bisa menolong kita. Saya enggak bisa nolong Anda. Bahwa ternyata di sana nanti bisa, alhamdulillah. Melok-melok pun sampean sepuro sakno arekku gitu misalnya gitu ya. Bisa-bisa aja wong Allah kok. Allah itu kan ngubah apa aja boleh. Membatalkan penciptaan kita ya boleh, membubarkan alam semesta ya boleh, us bikin baru. Ah, wegah. Ais wegah. Gawe anyar wae ngono kaya entuk to ya. Wong Allah kok. Gitu loh. Jadi teman sekalian, mudah-mudahan Anda menjadi lebih tenang dan tolong Anda jangan pakai maklar ke Quran itu. Kalau pakai maklar itu untuk wacana, untuk mendengarkan saja. Tapi Anda sendiri yang kemudian mempertimbangkan. Karena selama ini memang umat Islam dibikin tidak pernah merasa paham Islam. Untuk itu harus tanya kepada kiai, ustadz, ulama. Kan begitu? Nah, di Ma'iyah tidak. Kue katoan kue ngene iki cedak karo Gusti Allah. Langsung karo hatimu, kan ngono kuwi. Ora ono masalah. Kan Anda sudah tahu rumusnya, Anda sudah tahu bener salahnya, baik buruknya. Gitu kira-kira. Nah, kucing tadi ya, itu saking enggak ngertinya, Mas. Saking enggak jalan otaknya itu loh. Gimana lagi? Ya, jangan kaget. Dan enggak usah dikasih tahu nek perasaanku babah wae. Kalau perlu datang ke sana, Pak, saya ini kucing, ada panganan enggak gitu loh, malah benar. Nek pas gue ngelak ngelih banget kayaknya nomor udah yo Pak, saya ini kucing loh Pak aslinya Pak. Ada makanan enggak Pak? Gitu. Wes malah wonge bingung kae. Oh, lu saya ini kucing aslinya ketoke menungso aku membo-membo aku iki gitu. Gitu. Tinggal julinan wae ngono kuwi ra rasa ruwet-ruwet kuwi ora apa-apa lah. Nek bar kuwi rasa keundang meneh kan gitu. Rasa keundang meneh. Mungkin duren ora entuk kuwi kan aku ya wis takon nang jin-jin ning nggonmu kenduren entuk ora. Takon aku. Kenduren ora entuk iki lho. Berarti nraktir ra entuk. Nraktir kan kenduren, apa kenduren ana jumlah minimal. Heh? Enggak, jumlah minimal orang yang ikut sehingga disebut kenduren. Nek wong loro kenduren ora? Ya kenduren. Lah nek kowe nraktir yangmu haram. Kenduren piye to karepe? Nyuguhi ngene kenduren ora? Aku disuguhi ngene lek kenduren. Jadi orang tidak pernah berpikir mendasar, tidak pernah mengerti pijakan hidup, tidak pernah memiliki akar-akar nilai. Jadi akhirnya menafsirkan sesuatu itu sampai begitu tidak berakalnya, begitu bodohnya. Kalau saya sebut bodoh jangan marah, karena bodoh itu selamat. Di akhirat mungkin selamat. Ampun mudung niku bodoh niku malah mlebu swarga. Iya toh? Malah ngono kuwi mulan. Gitu loh. Dadi wis ora apa-apa wis ning nek misale nek misale kue weweh ya nama weweh kok terus ditumplek gitu ya, kan ada yang ditumplek. Nek aku ya kok cukup meneh tumplek ning raine. Karena kata Cak Fuad, orang Yahudi itu dulu kalau diperlakukan sesuatu dia membalas sepadan dengan sesuatu itu. Jadi kalau dipukul dia memukul. Itu hukum. Kalau orang Nasrani berikutnya, kalau dipukul pipi kanan dikasih pipi kiri. Jadi itu sebuah kemuliaan. Nek Yahudi keras, nek Nasrani lembut. Islam di tengah-tengahnya, maka disebut umatan wasatun khairul umuri aswatiha. Islam mengajarkan kalau kamu dijahati orang, kamu punya hak membalas kejahatan itu, tapi kalau kamu memaafkan, kamu mendapat kemuliaan di hadapanku. Lha enak toh? Aning nek ditumplek ya serasa mulya. Ya lho. Nek ditumplek ngono ya mboten mulya-mulya, tak tumplek genti. Ya ta Mas ya. Wis ra mulya ra patheken aku ya. Dan itu boleh sepadan kok. Wis tak Yahudi wae nek ngene carane. Oke Mas Arianto. Ini yang terakhir dari Mas Abdul tadi, yang ketika duduk berzikir melihat ada cahaya dan merasakan angin berembus dan suara yang lengking. Ngerti tidak? Maknanya? Maknanya apa gitu? Lu wis ono angin berembus mengusap pipimu kok jolai maknanya? Ya maknanya ya mengusap pipimu sebenarnya. Maknanya apa? Ya itu kalau soal memaknai mas, itu sak karep-karepmu anggar ape. Kok karang-karang ya ora masalah. Jadi Anda ini sering terikat pada kebenaran objektif. Misalnya tadi ada yang tanya surat An-Nur itu gimana. Loh, andaikan pun saya menjawab sepanjang apapun, aku bisa menjalankan surat An-Nur 3 jam 30, ayat 35 itu. Tapi jangan percaya sama penjelasan saya. Itu kan jariku. Kowe entuk jaremu dhewe ya entuk. Asal apik. Lah karena kamu berpikir bahwa kalau jawaban saya itu kebenaran, lah itu salah itu. Enggak, sama-sama belum tentu benar. Yang membuat kita sampai ke Allah adalah kita beritikad baik di dalam yang belum tentu benar itu. Enggak apa-apa, enggak benar banget-banget ya apa-apa. Presisine ora kudu wos nanomet ora iso ngadep mulan harus 24,5 derajat tenan nang dinding gawa garisan gawa kompas kudu persis mongko ora persis kula ming searah nek apa lintang apa bujur kuwi bro misalnya barat mana sini sih sana barat berarti Mekah di sana ya. Ini saya sudah omongin beribu-ribu kali. Mekah ora ning kono, Dul. Ning kono. Buminya bulat to. Nek sembayang kudu miring nang ngarep kowe. Lek ngene berarti kowe tekan planet Mars kowe. Nek arep nang Mekah ngene kowe. Nek pas sujud ngene kowe. Ojo bodho-bodho banget to, ada aja. Allah itu yang tidak gitu-gitu amat. Laisal birru antuwallu wujuhakum kibalal masyriki wal maghrib. Waduh, Muzamiliyah ya, ya. Kebaikan bukanlah engkau menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Allah merelatifkan secara kualitatif, melainkan Pak Muzamil. Kebaikan adalah engkau beriman kepadaku, beramal soleh dan seterusnya gitu. Padahal kita disuruh administratif menghadap ke Mekah, ke Ka'bah. Tapi nanti secara kualitatif kalau mengatakan jane kowe ngadep nang dhewe ora apa-apa, anger kowe iki tenanan tresno karo aku ngono. Ning aja njur kualitatif kok saleke kuantitatif. Engko kowe sembayang dong ada prono ngamen ngadep prono kowe malah golek nggon dhewe ngadep prono. Terus lho kowe yo ngadep prono dhewe laisal biru. Yo cepet banget lho yo. Jadi ada ranah kuantitatif, ada ranah kualitatif. Kabeh iki ono konteksnya, ada nuansanya lah. Kalau Anda mengerti musik, Anda menikmati musik, Anda akan mengerti itu. Gitu lho. Wong kadang pales saja lebih bagus daripada ndak pales kok. Ono sing pancen kudu rodit pales ke sithik, kurang sithik suarane malah apik kuwi. Kalau direkaman itu kan harus ada noise-nya dikit-dikit, nek ora ono noise iki tidak sunah, tidak alamiah. Kudu ono sing rada kotor sithik-sithik. Menungso kok ora mambu ya ora apik. Kudu mambu, mulane kita butuh minyak wangi. Karena minyak wangi itu pengakuan bahwa kita itu bau busuk. Betul enggak? Jadi kalau Anda pakai minyak wangi, jangan terus menyuruh orang berpikir, wah, wangi sampean lho. Sing wangi iki minyak wangi. Aku iki mambu, mulane nganggo minyak wangi. Kowe piye tau lugu logikamu iki? Jelas ya, Mas ya? Oke, bismillah, mudah-mudahan ini semua adalah alat dan teknologi ilmu supaya Anda nanti menghadapi apa dalam pekerjaan Anda di rumah, di kampus, di warung, di pasar, dimanapun Anda memiliki kejelian surgawi. Anda memiliki spektrum seperti matanya burung yang bisa melihat dari ketinggian 300 meter, melihat ikan sangat kecil dan langsung menyongsong ikan itu dalam garis lurus. Amin ya rabbal alamin. Kalau bunyi, teman-teman sekalian, bunyi kemudian dia ada loncatannya, dia ada naik turunnya, dia ada hentakannya, kemudian dia ada sapuannya dan seterusnya. Itu dia tidak melewati makna, dia tidak melewati kat, dia tidak melewati arti. Karena cinta yang sejati tidak pakai arti. Oleh konflik Sunni dengan si A, bener ya? Jadi nek bapaknya Pangeran Benowo itu rodok Sunni, nek Arya dipanggil rodok si A, nek awakmu si C, aku si B, ini ya. Jadi gak usah repot-repot soaliku. Sunni si A kanggo dulurku kabeh, aja ati benci sebab awakmu benci si A itu yang mereka rasa adalah Israel dan Cina. Nah, ngandani sebab Cina iki kok merajalela sak dunya. Pulau Jawa lor kabeh kate direklamasi kan dipek dhewe, digawe tamasa dhewe, awakmu gak iso nyewa bias nek kono. Dan yang mampu menyaingi Cina hari ini hanya Iran. Karena Cina sama Iran sama-sama memakai imamah, ada kepemimpinan dari atas sampai ke bawah secara sangat solid. Kalau Iran pakai Syiah, imamah Syiah, kalau Cina pakai komunisme, jadi tukang dukur sampai nisor, taat kabeh. Di sini, tidak ada ketaatan di Indonesia ini. GNO sendiri, misalnya Basul Masail, ada fatwa PBNO pun di daerah gawe dewe-dewe. Karena demokratis itu mana, gitu ya. Di Indonesia... siapa meneh kadang orang Indonesia gak sinau imam iku apa, makmum iku apa, gak ngerti filosofine, gak ngerti logika politike, gitu loh. Sengangkat imam iku sapa, sengangkat sapa-sapa dadi imam iku sapa, sengangkat terus diangkat dhuwur ndi kedaulatane, ayo. Ini tak gurung iso orang Indonesia itu. Ya, tapi ini nenggok didik ya, cek awakmu itu di kesadaran politik. Cuman ini sebutnya kok nyanyi ya. Gitu. Tapi cek ini loh. Jadi imam itu hanya bisa menjadi imam kalau diizinkan oleh makmum. Jadi, nah ibarat jeragan, sing jeragan itu imamnya sama makmum. Makmum. Jadi ojo petir-petir ini kan jadi imam. Kok bawak bawak no suratnya terawes al-Baqarah mbok ngelempoh gini abis mulai Bismillahirrahmanirrahim al-Islamin tapi awon dalikal kitab waduh terus makmumnya gini waduh begitu oleh 5 ayat. Wah, eh hatimu mulai garsi ya. Si Kiki nak juga ilustrasi ya, macam muring-muring. Pokoknya jadi imam, pikirin kafe sendiri burimu. Sopong tiono wong tua gak tahan kafe suwe, ya toh. Sopong tiono wong lanang bujuni kafe ngelahir mau, ya toh. Tapi turutnya tadi oleh imam yo cok kecepatan kan di Blitar itu, jadi Allah ikut duduk sembahyang itu jenenge, itu balapan sprint gitu ya. Eh? Ya, ini ya, ya. Oke, jadi tak balik menang Pangeran Benowo. Iki nyecel cerita ya. Jadi Pangeran Benowo itu kenapa sampai di sini karena jadi gak gelem melok pertengkaran bapak musuh Arya tenang sang lah gitu kan. Aku gak melok politik lah, aku gak lah. Akhirnya ini terjadi, akhirnya karena Pangeran Benowo lebih masuk ke wilayah kultural dan spiritual, maka akhirnya yang meneruskan kekuasaan di Demak kemudian di Pajang waktu itu kemudian menjadi Mataram adalah orang yang membunuh Arya Penangsan, yaitu putranya Ki Gede Pemanahan, yang namanya Sutawijaya, panggilannya Jebeng. Kemudian dia menjadi Panembahan Senopati. Benar ya? Iki wah tak ceritanya saya ngitu, tapi pokoknya intine ngene iku. Nah, pada suatu hari iki pungkasan cerita yang pertama. Pada suatu hari pada tahun 2000-an, 2001 apa 2000 ngono ya. PDIP wis kuat dan merasa kudu presiden. Ngono. Jadi pokoknya negara harus jadi presiden. Wong Islam yang ngono. Masuk kan gak tahu di presiden sing temenan Islam rek. Akhirnya Habibie dicoba dicalonkan. Jadi pokoknya nek wong Islam karepe Habibie, nek wong kira nek wong PDIP karepe Mega. Akhirnya iki nek dijarno saingnya sapa wae sing dadi mesti gelut arah-arah di Indonesia. Akhirnya aku kepeduk Gus Dur pada suatu siang di sebuah pertemuan di Kuningan, aku kepeduk Gus Dur terus Gustur takkan ya apa bisa, ini gelut ya ada-ada ini susah ngerim banser, nah ini cara ini banser di banser ini terus ya Gus, ini ya kudun dolek yang netral Gus terus Gustur takkan, nek sultan ya apa maksudnya sultan namun kebuana ke 10 Gus, sampai masuk garu sultan Gus Ustaz, aku enak sampean milih sultan aku gak melok-melok, aku gak. Nek apa-apa njaluk tulung aku gak iso, aku ngerti sapa sultan sampai hari ini. Ini ya, jadi iso gak iso, cakap apa tidak cakap, bener tak gak bener, jujur gak jujur aku roh. Jadi nek iso aja sultan. Nah terus apa cak gak ono sapa-apa saiki iso. Sapa tokoe? Nah, terus aku nolong ngomong. Wis ngene Gus, kudu sultan sing asli Gus. Sopo Sultan Sinasih bisa kan gak enak jenengnya Sultan Abdurrahman oh sampai kan duh Gus iya Gus temenan ini sampean duwe utang aku utang apa sampean itu turunan ke-9 dari Pangeran Benowo nah Pangeran Benowo itu biar mereka lunga teko istana akhirnya gak bisa terkendali akhirnya Wali Songo yang semula menjadi backup